Ku ingin tahu, kau harus tahu. Ku ingin kau begitu, agar kau tahu. Jadilah engkau milikku selalu. Itu tempat tersentuh cuma aku. Please deh, Bo, vokalisnya belum keles. Ih, nyanyi duluan deh. Sabar, Cin, sabar, Cin. Mau dilanjutnya nih? Lanjut kagak nih? Mana suaranya? Alright. Bila ku mati, everybody in the Citose. Walau tak ada cinta, jadilah engkau milikku selalu. Itu tempat tersentuh cuma aku. Boleh nyanyi. Jangan kau mempertanyakan. Tepuk tangan dulu suaranya, asoy, asoy, asoy, thank you. Bila ku mati, everybody mencintot. Eh, kalau ku mati siapa yang nyanyi, bro? Walau tak ada cinta, say. Mas Jarwo, gitar mas. Cantik, cakep banget. Lebih kencang lagi. Menga. Terima kasih suaranya. Tepuk tangan dong, suaranya keren banget malam ini. Oke. Thank you Kompas TV, JC Knight, Citos, terutama yang udah pada nyanyi-nyanyi bareng Naif malam hari ini, May. Thank you banget nih semuanya. Boleh gak dengar sekali lagi suaranya? Boleh sekali lagi? Oke, santai dulu. Satu, dua, tiga, empat, empat. Thank you. aku ngerti. Suaranya walau tak ada cinta, say thank you and I love you semuanya, I love you.